Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidul awwalin wal akhirin, imamul muttaqin wa qaidul ghurril muhajjalin, sayyiduna wa habibuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Pada hari ini kita telah sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini kita masih membicarakan tentang proses daripada penciptaan Nabi Adam alaihi salam ketika Allah Subhanahu wa taala dahulu menciptakannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah membentuk Adam dari tanah liat, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya, dengan kudrah dan iradahnya, ya, meniupkan, ya, menyempurnakan ciptaan Adam dan meniupkan ke dalamnya ruh dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu, setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam alaihi salam. Ayat yang senada dengan ini juga kita jumpai di awal-awal pembahasan daripada surah Al-Baqarah. Namun sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustaz Zainal Arifin pada hari yang lalu, bahwa di dalam Al-Qur'an tidak ada pengulangan. Bahkan tidak ada sedikit pun yang bersifat kembali menceritakan hal yang sama dengan makna yang sama, tetapi semuanya memiliki tujuan dan penegasan yang penting berkaitan dengan konteks surah dan ayat yang sedang dibahas. Nah, kalau kita melihat, Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan di dalam surah Al-Hijr ini, kalau kita kembali sedikit agak jauh ke belakang, ingin menceritakan kepada manusia bahwa Allah itulah yang menghidupkan dan mematikan, bahwa Allah itulah yang memberikan mereka rezeki, bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatur alam semesta ini dengan kehendaknya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan proses penciptaan manusia pada ayat yang kita bahas hari ini dan kemarin. Ini menegaskan, menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu sendiri pun adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kesadaran itu ada di dalam diri kita, maka apalah daya kita, apalah upaya kita untuk berlindung atau untuk menyembunyikan diri kita dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, sebagaimana pada pertemuan yang lalu, hari yang lalu sudah dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia itu bukti daripada kemuliaan manusia. Dan dalam ayat yang kita bahas hari ini, Allah memuliakan manusia dengan menyuruh para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Ada pertanyaan mungkin yang muncul, bahwa iblis tidak mau sujud kepada Adam alaihi salam karena ketaatannya kepada Allah, dalam artian bahwa dia tidak mau sujud selain daripada kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dalam ayat ini ditegaskan pula bahwa para malaikat sujud kecuali iblis. Nah, maka pendapat yang seperti ini sungguh sangat keliru. Artinya pendapat yang mengatakan bahwa iblis tidak mau sujud kepada Adam karena dia hanya mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pendekatan pemahaman yang seperti itu keliru. Karena apa? Karena dalam hal ini Allah yang memerintahkannya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, maka apapun dari perintahnya itu hendaklah kita laksanakan. Persis seperti kisah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Membunuh anak itu adalah suatu dosa yang teramat besar. Bahkan bukan hanya membunuh anak, membunuh siapapun yang tidak berhak kita bunuh itu adalah suatu dosa besar. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, maka ketika itu Ibrahim tidak lagi mempertanyakan kepada Allah, ya Allah, mengapa aku harus menyembelih Ismail? Ya. Tapi Nabi Ibrahim langsung melaksanakannya. Karena apa? Karena yang memerintahkan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika kita menjumpai dalam surah Al-Kahfi misalnya, tentang kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi salam, di mana Nabi Khidir dalam kisah itu membunuh seorang anak, ya, yang akan kalau dia tumbuh besar akan menjadi seorang yang durhaka kepada orang tuanya. Mengapa dia membunuhnya? Semuanya itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya di sini yang taat adalah malaikat, yang durhaka adalah iblis. Kenapa? Karena malaikat tunduk dan patuh kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala, sementara iblis aba wastakbar, dia tidak mau tunduk dan tidak mau patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan dia menyombongkan dirinya. Jadi kalaupun itu mungkin terdengar oleh kita bahwa iblis tidak mau sujud kepada Adam karena dia hanya mau sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah satu pemahaman yang sungguh sangat keliru, dan itu sendiri pun ditentang di dalam ayat Al-Quran, atau pendapat itu sendiri pun terbantahkan oleh ayat Al-Quran yang mengatakan aba wastakbar, dia sendiri tidak mau dan dialah yang menyombongkan diri, yaitu iblis laknatullah alaih. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ustaz Zainal dari sisi yang lain berkaitan dengan ayat ini. Fadhol. Terima kasih Ustaz Ardiansah. Ayat 29 kita ulangi lagi berbunyi, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalam ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dan bersujud. Ayat 29 ini dapat kita ambil kesimpulan sebagai, selain yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ardiansah, bahwa Allah menyempurnakan kejadian kita seperti bentuk yang ada kita saat ini. Inilah sempurna namanya. Jadi kesempurnaan manusia itu terletak ketika kita memandang diri kita, ini adalah bentuk yang paling sempurna dari makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nafakhtu fihi min ruhi, kata Muhammad Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, bahwa peniupan ruh itu tidak berarti dengan cara menghembuskan udara ke dalam mulut Adam sebagaimana orang yang tenggelam dalam air kemudian dihembuskan udara dari mulut orang yang menolong kepada mulut orang yang ditolong sehingga orang tersebut dapat bernapas. Bukan demikian, tapi ini merupakan permisalan bagi tersebarnya ruh di seluruh bagian tubuh Adam. Kemudian apa itu ruh? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, lebih baik, lebih selamat kita untuk tidak berdebat tentang ruh itu, karena Al-Quran sendiri telah menyebutkan dan Allah telah berfirman, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhan, dan tidak kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Artinya ada hal-hal yang memang tidak bisa kita perdalami, tetapi kita bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita miliki. Di antaranya ruh ini tidak bisa kita gambarkan seperti oksigen, karena kalaulah memang ruh itu oksigen, maka orang yang wafat, orang yang sakarat di rumah sakit dan diberikan oksigen, dia tidak akan wafat-wafat karena dia memiliki oksigen yang disebutkan ruh tadi. Tapi ternyata walaupun oksigen ada di hidungnya, ada di mulutnya, dia pun tetap menghembuskan napas terakhir. Ini bukti bahwa ruh itu tidaklah sekedar menghirup udara oksigen dan mengeluarkan hidrogen, karbon dioksida. Tidak itu, tapi dia lebih dari itu. Maka disebutkan di sini min ruhi, ada takdir Allah, ada kekuatan Allah, ada kehendak Allah sehingga kapan dia menetapkan, kapan dia meletakkan, dan kapan dia mencabutkan, dan dia kapan dia melepaskan. Inilah makna ruhi yang lebih dari sekedar udara yang kita hirup dan udara yang kita keluarkan. Dan yang ketiga, faqa'ullahu sajidin, sujud di sini bukanlah berarti sujud menyembah manusia, tetapi sujud di sini adalah penghormatan atas perintah Allah sebagaimana kata Ustaz Ardiansyah, atau memang ihtiroman, penghormatan kepada manusia. Karena apa? Karena kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, tidak semua malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Ada malaikat Aliyin, astakbar ta'am kunta minal alin. Alin di sini adalah malaikat yang berada di atas yang tugasnya untuk bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Sementara malaikat yang disuruh untuk sujud kepada Adam adalah malaikat yang akan bekerja membantu Allah untuk memudahkan segala urusan manusia, di antaranya malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Izrail, malaikat Israfil, malaikat Nungkar Nangkir, malaikat Rokim Atik. Itu semua adalah malaikat-malaikat yang sujud karena keberadaan manusia membuat mereka bertugas untuk melayani, memudahkan segala kerja manusia. Alhamdulillah, kita telah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana cintanya Allah kepada kita. Dia meniupkan ruhnya, dia memberikan malaikat tugas untuk melayani kita. Tinggal satu tugas kita, menyembah kepadanya. Yang satu itu pun kata Ustaz Ardiansyah sangat sedikit, karena yang wajib sedikit, yang wajib sedikit itu pun masih ada yang keberatan. Sungguh sangat menyedihkan. Ini yang dapat saya sampaikan. Iya, terima kasih Ustaz Zainal. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ada terkadang terminologi-terminologi tertentu di dalam Al-Qur'an yang kita sebagai orang awam ya susah untuk memahaminya, kecuali kalau kita hendak bersusah payah mencoba membongkar pendapat-pendapat para ulama yang begitu beragam ya, berkenaan dengan hal-hal yang sangat krusial di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, dalam artian pemahaman hakikat sebenarnya seperti kata ruh dalam ayat ini. Tentu hal-hal yang seperti ini ada satu jawaban yang pasti benar, yaitu wallahu a'lam, Allah lah yang maha mengetahuinya. Jadi apa hakikat daripada ruh itu wallahu ta'ala a'lam. Ini menjadi sangat penting untuk kita tidak memperdebatkannya. Karena apa? Karena hal-hal yang seperti ini pula lah sering tergelincir akidah seseorang itu, sehingga dapat saja dia keluar daripada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita perlu kembali untuk belajar, untuk mendalami ayat-ayat suci Al-Qur'an ini, sehingga kita dapat memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Karena usaha itu sendiri adalah suatu kemuliaan dan merupakan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah ciptakan dalam sebaik-baik kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, sesungguhnya telah kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik kejadian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik kejadian. Jadi bersyukurlah kita, Allah telah menciptakan kita dengan kesempurnaan pada diri kita. Allah telah utus kepada kita Nabi dan Rasul, dan kemudian Allah mengutus para Nabi dan Rasul itu untuk mengajari kita cara mendekatkan diri kepada Allah dan cara menyembahnya. Ini semua adalah kenikmatan di atas kenikmatan yang tentunya hanya dapat kita pelihara di dalam diri kita ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.